Bismillahirrahmanirrahim. Saya yang terdepan, kita hadir saya yang terdepan. Ayo berdiri, nafah berdiri. Kum ya Hanim. Saf tsani yang kedua, yang tidak hafal menjahadi, yang tidak hafal berdiri. Berarti yang tidak hafal berdiri. Saf berikutnya, yang dah hafal berdiri. Anda apa berdiri, anak saya apa berdiri. Nah berikutnya, anda apa berdiri. Apa lagi? Sudah. Berikutnya, Falam yakra. Yang belakang memang enggak hafal gimana ini. Setiap 3 baris, 4 baris harus dihafalkan. Jangan terus tidak hafal. Itu semua jangan diulang lagi. Perhatikan, jangan lukis, perhatikan. Belajar lama, tidak bisa-bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mughirah Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, babus sadaqah, babun as-sadaqatu tukaffiru khathiyah. Bab sadaqah, menghapuskan kesalahan-kesalahan, menghapuskan kesalahan. Jadi maksud di sini adalah as-saghair, dosa-dosa kecil. Al-an al-kabirah tahtaj ila taubah, karena dosa besar dibutuhkan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, haddatsana Qutaibah, ana Rizki, Rifi anda, Rizki, mana bukunya? Qutaibah bin Man, ayah Jurayd, Qutaibah bin Sa'id Abu Anas, Abu Man, Amir, Abu Raja Al-Baghlani. Tahfad al-bayt alladhi dhakarah al-wahab al-bayt. Taib lawal al-qada alladhi la buddha mudrikuhu wariskul ladhi ya'kulul insan bil-qadari ma kana mithli fi baglan maskanuhu wala yamurru biha illa ala safari. Kalau bukan karena urusan kehakiman yang memang melazimkan bagi saya untuk menjumpainya, padahal rezeki manusia telah Allah tulis dengan takdirnya. Jadi hakim atau tidak jadi hakim, rezekinya sudah diatur. Fulan ada rezekinya berapa triliun misalnya, telah tertulis. Maka mithli fi baghlan maskanuhu, tidak pantas bagi saya untuk tinggal di baghlan. Wala yamurru biha illa ala safari, dan tidak melewatinya kecuali seperti orang yang dalam perjalanan. Jadi hidup ibaratnya perjalanan orang yang safar, berpergian, itu akan cepat kembali, tidak lama perginya. Sama dengan kita, hidup itu hanya perjalanan, setelah itu kita semuanya akan meninggal dunia. Aina ma takunu yudarikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian itu akan menjumpai kalian walaupun kalian berada dalam benteng yang kokoh. Kita semua akan meninggal dunia. Dan dia memiliki anak, saya menyebutkan sadaqah man wa fudail. Dalam sadaqah wa fudail, haddatsana Jarir, Jarir bin Abdul Hamid Al-Asbuhani Summa Al-Kufi, dilahirkan di Asbuhan, yaitu di Iran sana. Dan nanti Dajjal akan diiringi, dikawal oleh 70 ribu Al-Yahud Al-Asbuhan. Mahum Toyalisah, Dajjal tersebut diiringi oleh 70 ribu pasukan pengawal dari Asbuhan, dari Iran. mereka berjubah hijau. Sekarang menjadi negara Syiah Tulen, itu Iran, musuh utama kaum muslimin. Adar minal Yahudi wal Nasara, lebih berbahaya daripada orang Yahudi wal Nasara. Adar minal Kuffar, berbahaya daripada orang kafir. Ini Syiah. Walakin athara an-nas la ya'lamun, akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Apalagi slogan-slogannya anti Amerika semenjak saya kecil sampai sekarang. Dari saya SD sampai sekarang dulu sudah anti Amerika. Mana buktinya? Amerika menghancurkan Iran. Tidak terwujud. Itu hanya omong kosong, sandiwara. Biar mendapat simpatisan dari kaum muslimin bahwa ini adalah penentang Amerika. Padahal mereka itu satu. Apa yang disebutkan oleh Abdullah Gharib? Puluhan ribu, bahkan ratusan ribu tentara Amerika menjaga stabilitas keamanan di Iran. Tentara-tentara Amerika menjaga keamanan di sana. Bagaimana mungkin? Katakan anti-Amerika. Sama dengan di Damat, orang Syiah yang menyerang Damat, slogannya apa? Anti Amerika. Ini Damat dikatakan anteknya Amerika. Betul Syiah ya, berkali mengucapkan hendaknya kita semua mendoakan kehancuran untuk Amerika di sujud kita. Nah, tapi begitulah, banyak manusia tertipu dengan para wartawan. Begitulah Syekh Muhammad bin Al-Bukhari menyatakan, as-sahafiyun kadzabun, wartawan adalah pendusta. Jangan dibenarkan, apalagi mereka kutba'us salah. Berita dari BBC London jelas berita orang kafir. Bagaimana dibenarkan? Dan anehnya, banyak kaum muslimin yang tidak memahami perkara ini. Anil Amas Manhu Sulaiman Muhran Abu Muhammad, laula anni ta'alamtu al-ilm man kana yatini law kuntu baqalan bain nas tarun astati'un yakdiruna yastaru minni. Kalau saya tidak mencari ilmu, maka siapa yang datang kepada saya? Seandainya saya adalah penjual, bahkan manusia mampu membeli dari saya. Kalau kita melihat bagaimana tempat kondisinya, musim dingin, luar biasa dinginnya, sampai pintu ini betul-betul tertutup, tidak ada celah walaupun sebesar jari, tidak ada celah, tutup total, tembok rapat, jendela rapat, dalam pun kita masih pakai jaket, selimutnya tebal, musim dingin kedinginan, maka tidak berani kita mandi. Sampai mandi, kadang masuk tulang. Gunung sekelilingnya gunung batu. Demikian pula makanan ala kadarnya. Kadang nasi campur minyak. Lauknya hanya kentang 5 iris kecil-kecil untuk 10 orang. Kadang tomat, musim tomat, itu lauknya tomat di blender campur air. Kemudian setiap 61 sohan mungkin sekitar 1 irus atau 2 irus, itulah lauknya. Jadi bayangkan, kalau cuma mencari kenikmatan di sana, enggak dapat kenikmatan. Tapi karena ilmu lihat, ribuan manusia berbondong-bondong ke sana. Jadi kalau dunia ini didapatkan hanya untuk mencari dunia, tentunya mereka akan pergi kepada orang kafir bagaimana bisnis berhasil. Bagi para orang Cina lihat menguasai perekonomian dunia Cina, bahkan produksi-produksi rata-rata dari Cina, Indonesia pun rata-rata dari Cina, Saudi juga demikian, Yaman juga demikian, made in China. Nah, dari Cina. An Abi Wa'il, Abu Wa'il berkali-kali manhu Syaki bin Salamah Mukhadram A'lam bihadithi Abdullah bin Mas'ud. Dia yang paling berilmu tentang hadith Abdullah bin Mas'ud. Huwa wa Masruq. Dia juga Masruq. An Huzaifah, Huzaifah bin Yaman, masmu abi Husayl wakila Hisl, Husayl wakila Hisl wal Yamani, dari Yaman. Ayahnya terbunuh oleh para sahabat karena kesalahannya. Tidak mengira kalau itu adalah ayah Huzaifah. Apalagi waktu itu syaitan kata andil menyeru kepada kaum muslimin, musuh kalian di belakang. Itu syaitan kata anjin bisa bersuara, musuh kalian di belakang. Ternyata di belakang itu masih sebagian para sahabat di antara ini. Namun Huzaifah tidak menuntut kepada para sahabat yang membunuh ayahnya, bahkan memberikan maaf kepada mereka dikarenakan ini semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa sahib sir Rasulullah SAW, adalah pemegang rahasia Rasulullah SAW. Rasulullah pernah menyebutkan nama-nama orang munafik. Sebutkan kepada Huzaifah. Tidak disebutkan kepada Umar, tidak disebutkan kepada Abu Bakar dan juga yang lainnya. Sampai Umar nyatakan, apakah Rasulullah SAW, lakami Rasulullah SAW, lim dan munafikin, saya termasuk orang munafik, orang munafik. Qala Huzaifah la, wa la uzaki ahadan ba'dak. Tidak, aku tidak akan merekomendasi seorang pun setelah dirimu. Jadi Huzaifah tidak termasuk, Umar tidak termasuk golongan orang munafik. Berbeda dengan orang Syiah yang mengatakan Umar kafir, Abu Bakar kafir, bahkan dikatakan sebagai patung Quraisy, pembesarnya. Huzaifah termasuk orang yang mengetahui perkara fitnah, dan dia juga sering bertanya tentang kejelekan. Kan nas ya sabu rasul sallam wa khayi wa kuntu asalu anil syar makhafatan ayudrikani. Wasa manusia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan, adapun aku bertanya kepada beliau tentang kejelekan. Aku khawatir kejelekan itu menjumpai diriku, menjumpai Huzaifah yang bertanya. Arafna syar lalu syar walakin tauqih wa man lam ya'rif asyan wa khair yaqa'u fi. Kita mengetahui kejelekan bukan, nah, untuk melakukan jalan kejelekan, tetapi untuk berhati-hati. Karena banyak orang tidak mengetahui mana yang baik, mengetahui mana yang baik, mana yang jelek, terjatuh ke dalam kejelekan. Coba betapa banyak orang menginginkan kebaikan, namun setelah itu hanya melakukan bid'ah-bid'ah. Salawat berjanji, salawat nariyah, salawat buatan manusia. Ya Rasulullah, alimna kaifa nusallimu alaika wa kaifa nusalli alaika, wala Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa Ibrahim, barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ini salawat. Kami telah mengetahui bagaimana mengucapkan salam darimu ya Rasulullah, bagaimana mengucapkan salawat. Rasulullah mengajarkan ini salawatnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Salawat yang terbaik. Ada dalilnya. Tidak perlu membuat salawat-salawat buatan manusia. Bahkan juga salawat dinisbahkan kepada Gus Dur. Nah, sekarang ada ngetren di setel di sana sini. Lagi genting Jawa. Qala Umar, berkata Umar, ayyukum yahfaz hadis Rasulullah SAW anil fitnah. Siapa yang kalian itu hafal hadis Rasulullah SAW tentang fitnah? Qala kutu, ini aku mengatakan ana ahfadhu, saya menghafalnya. Kama qala, sebagaimana beliau ucapkan, Rasulullah ucapkan, qala innaka alaiha lajari, maksudnya engkau memang berani. Ini Huzaifah. Fakaifa, bagaimana itu? Kultu, aku mengatakan fitnatur rajul fi ahlihi, fitnah seorang laki-laki kepada istrinya ataupun keluarganya. Bagaimana fitnah laki-laki kepada istrinya? Bil mail ilaihinna wa alaihinna fil kismah aw tafrid fil hukuki al wajibah alahunna. Di antara kalau punya istri lebih dari satu, condong kepada salah satu, tidak kepada yang lain, tidak membagi dengan rata dalam memberikan nafkah. Berarti kan Muhammad, demikian pula tidak memperhatikan hak-hak yang menjadi kewajiban bagi dirinya untuk mereka. Seorang suami misalnya tidak mencari nafkah untuk anak istrinya, ini berdosa. Kafa bil mar'i athiman ay yudayyi'a may yakut. Hadis Abdullah bin Amr bin As, cukup seorang mendapat dosa jikalau menyanyikan yang menjadi tanggungannya. Tugas suami adalah mencari nafkah untuk anak istrinya. Kalau sampai suami tidak bertanggung jawab dari sisi ini, maka dia berdosa nanti yaumul kiamah, mendapatkan balasan yang besar, azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini banyak kalau di Bali itu perempuan-perempuan yang kerja banyak. Ya, seharusnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawwam di sini saya pimpinan yang mengurusi dan yang mengatur adalah kaum laki-laki, bukan wanita yang sebaliknya yang mengatur urusan keluarga. Wa waladih, dan juga fitnah seorang laki-laki terhadap anaknya. Bagaimana juga bil mail at-tabi'i al walad, condong kepada salah satu anak yang misalnya karena mungkin ini anaknya yang mirip dengan dirinya, sudah ini anak dianggap anak asli, sementara yang tidak mirip dengan dirinya tidak dianggap sebagai anak. yang juga fitnah. Nah, itulah Rasulullah SAW tidak mau menjadi saksi atas pemberian Bashir kepada putranya Nu'man, karena Bashir tidak memberikan kepada yang lainnya selain kepada Nu'man. La disini ala zur, jangan kau menjadikan saya sebagai saksi dalam perbuatan dosa. Akhirnya ditarik kembali pemberian Bashir kepada putranya. Wadan wajarihi, dan juga fitnah seorang laki-laki terhadap tetangganya. Bagaimana? Bil mufakharah, berbangga-banggaan. Watafakhurum bainakum, berbangga-banggaan antara kalian. Watakathurum fil amwali wal awlad, berbanyak-banggaan tentang harta benda dan anak-anak. Wadan bil hasad, dengan iri dengki. Tetangganya beli mobil dia tidak suka, ini hasad. Apalagi kalau menginginkan kenikmatan tetangga tersebut pindah kepada kita, lebih parah lagi. Orang yang iri dengki itu menjadikan hidupnya sempit. Seharusnya kalau kita memiliki tetangga yang kaya, alhamdulillah, ya enggak, enggak perlu repot-repot. Nah, tetangga kita punya mobil, nah kita bisa nunut, ya enggak. Nah, coba kalau tetangga kita enggak punya, enggak punya mobil, enggak punya sepeda, mau ke Magetan lah repot. Nanti kalau ada walimahan, nah dikasih makan tetangganya. Jadi orang yang iri dengki akan terus sempit. Apalagi sekali lagi yang menginginkan kenikmatan orang lain itu hilang. Nah, ini berbahaya sekali. Demikian pula al-ihmal fi ta'awunihin, tidak memperhatikan dalam tolong menolong kepada mereka itu, tolong menolong kepada tangga. Dan termasuk tolong menolong dalam kebaikan di antaranya adalah mengajak tangganya untuk sholat. Ini tolong menolong yang terbaik, mengajak untuk kebaikan. Inilah tetangga yang terbaik. Kita sebutkan sebagian dari pengikut al-Hanafiyah, nah bahwasanya seorang tangga yang tidak mengajak tetangganya melakukan sholat, dia ini sudah berdosa. Tidak mengingkarinya. Tukaffiruha as-salah was-sadaqah wal-ma'ruf. Ini fitnah. Laki-laki kepada keluarganya, kepada anak, kepada tangganya, itu terhapuskan dengan apa? Dengan salat, dengan sedekah dan perbuatan kebaikan. Bisa terhapuskan. Qala Sulaiman, si Sulaiman siapa? Hanan. Mana bukunya? Ini apa buku gimana? Sulaiman bin Man, ayahnya Muhammad, mana bukunya? Bukunya untuk dua orang gimana? Bayang besok harus punya buku semuanya. Yang tidak punya buku sudah berdiri terus. Sulaiman bin Man sana, ayah sana. Mau Sulaiman di sini ada, tiba-tiba ada Sulaiman. Endah Zubair, Sulaiman siapa sini? Sulaiman. Tiba-tiba ada Sulaiman Muhammad Abdul Rahman. Endah Ibrahim. anda man Sulaiman bin Mihran la masjid ketika yakul asal beliau mengatakan as-salatu was-shadaqah wal-amal ma'ruf wan-nahyul munkar. Di salat sedekah merintahkan kebaikan barang kemungkaran ini semuanya bisa menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Qala Umar laisa hadhihi urid, bukan ini yang aku inginkan. Walakinni uridu allati tamuju ka maujil bahri, akan tadi aku menginginkan itu fitnah yang berkelombang sebagaimana ombak laut. Bagaimana besarnya ombak laut? Kalian masih ingat bagaimana tsunami yang di Aceh? Ombak yang demikian besarnya telah mematikan sekitar 300 ribu manusia. Terkadang karena beratnya fitnah tadi, tidak bisa kita langsung melawannya. Kita butuh minggir. Termasuk nasihat Syariani kemarin, seminggir dulu. Jangan langsung kita berada pada ombak, bisa-bisa kita masuk ke dalamnya sehingga sulit untuk bisa kembali. Tapi kalau berusaha untuk pergi ke tepi, setelah itu baru kita masuk. Nah, itu kondisi sudah tenang. Tapi kalau ombak pertama tadi berbahaya sekali. Nah, besar, tekanannya lebih kuat. Banyak orang terjatuh dalam perkara ini. Fitnah yang besar. Qala kutu laisa alaika biha ya amil mu'minin ba's. Aku mengatakan bagi dirimu wa mu'minin tidak mengapa. Bainaka wa bainah habab. Dan antara dirimu dengan fitnah itu adalah pintu. Maksudnya pintu di sini adalah Umar itu sendiri. Wa Umar huwal bab. Famadama hayyan la tadkhul fitan. Umar itulah pintunya. Selama dia masih hidup, maka fitnah tidak masuk. Untuk melihat syaitan dari kalangan jin dan manusia lari dari Umar. Dibanding orang kafir. Nah, saya sebutkan bagaimana terjadi kegemilangan di masa Umar 10 tahun hampir 60 negara negara kafir ditumbangkan. Tidak terjadi di zaman Rasulullah, tidak terjadi juga di zaman setelahnya. Pembukaan negara-negara yang demikian banyaknya. Fa'iwa mata dakhatil fitan. Kalau dia sudah meninggal maka masuk fitnah. Coba lihat bagaimana di masa Utsman bin Affan, orang Khawarij melakukan dengan terang-terangan melakukan pengepungan ke istana Utsman bin Affan, bahkan berhasil membunuhnya tatkala dia membaca Al-Qur'an Karim. Terus menerus demikian di masa Ali bin Thalib perperangan antara pasukan Ali dan pasukan Aisyah. Ali memerangi orang Khawarij. Ali memerangi pengikut Abdullah bin Sabah al-Yahud. Namun setelah itu Ali dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Setelahnya lagi fitnah terus menerus sampai penggulingan Banu Abbasiyah kepada Banu Umayyah. Lihat juga bagaimana Hasan bin Ali bin Talib untuk menerekan fitnah yang besar, terpaksa dia mengalah dan menjadikan Muawiyah yang berkuasa dengan kesepakatan kalau nanti Muawiyah sudah meninggal maka yang berkuasa adalah Hasan bin Ali bin Talib. Namun Allah takdirkan Hasan meninggal lebih dulu sehingga Muawiyah yang berkuasa. Husain dan melihat orang Kufah berjanji untuk berbaiat, membaiat Husain bin Abi Thalib. Diminta untuk datang, dia datang. dicegah di tengah jalan, kemudian dipenggal lehernya. Coba lihat bagaimana fitnah terus terjadi sampai hari ini, tidak berhenti. Wa hadzal zaman illa wallazi ba'dahu syarrun min. Dia datang satu zaman kecuali setelahnya lebih jelek daripada zaman sebelumnya. Zaman saya kecil anak, namanya kampung ini ngaji semua itu. Nah, ngaji semua. Waktu itu belum ada televisi. Kecuali Selakereng itu pun satu di sana. Satu desa ini hanya satu yang punya televisi. Para pemuda tidur di masjid salat subuh demikian. Nah, merajin baca Al-Quran. Coba lihat sekarang bagaimana kondisi masjid-masjid kosong, tidak ada penghuninya. Nah, termasuk juga di sini. Kalau tidak ada, hanya Allah alam siapa yang akan menghuni masjid ini. Adzan aja mungkin kayak dulu sampai sering terlambat. Adzan maghrib aja nyari-nyari orang untuk azan. Dan nanti kalian akan lebih berbahaya lagi. Mungkin di masa kalian jauh lebih berbahaya daripada masa sekarang ini. Wa bainaha bainaka wa bainaha babun mughlaq. Qala fayuksar al-bab aw yuftah. Pintu itu dipecahkan ataupun dibuka. Nah, qala qutu la bal yuksar. Aku mengatakan bahkan dipecahkan, artinya saya itu Umar mengetahui kalau dia ini dibunuh. Pintu itu sendiri dipecahkan, artinya dibunuh Umar Khattab oleh Abu Hurairah Majusi. Tatkala sudah salat subuh, Abu Hurairah Majusi membawa pisau yang punya dua cabang, dirapisi dengan racun, tusukan nam ke belakang Umar Khattab sampai dia terjungkal. Kemudian Abdurrahman bin Auf yang meneruskan untuk mengambil salat. Setelah itu Abu Hurairah Majusi menusukkan ke kanan kiri mengenai 13 sahabah, sampai akhirnya ada sahabat yang meletakkan kain di kepala Abu Al-Majusi, pertanda dia mau dibunuh. Akhirnya dia bunuh diri. Setelah itu 6 sahabat yang dari 13 ini meninggal. Umar juga termasuk meninggal. Namun sebelum meninggal dia minta izin melalui Abdullah bin Umar agar dikuburkan di samping kedua sahabahnya, yaitu Rasulullah dan Abu Bakar. Aisyah menangis waktu itu, dan dia mengatakan qad aradtu an nafsi, aku inginkan untuk diriku, sebenarnya untuk diriku. Nah, tapi karena izin dari Umar bin Khattab tersebut, Aisyah lebih mementingkan Umar daripada dirinya sendiri, sehingga Aisyah dikuburkan di pekuburan Baqi. Adapun Rasulullah, Abu Bakar dan Umar dikuburkan, nah ini bertiga ini yang sekarang masuk di dalam masjid, di Masjid Nabawi. Qala fa innahu idza kusira lam yughlaq abada. Maka Umar mengatakan jika itu dipecahkan maka tidak akan bisa ditutup untuk selama-lamanya. Kalau kutu ajal, tentu ajal dipecahkan bagaimana bisa ditutup. Fahibna anas'alahu man al-bab. Dan kita nah jadi keberatan untuk menanyakan kepada tentang siapa itu pintu itu. Fakunya lima suruh salhu. Maka kita mengatakan kepada Masruk, tanyalah kepadanya. Qala fasa'alu faqala Umar radhiyallahu anhu qala kunna fa'alima Umar man ta'ni. Kita mengatakan masalah itu Umar mengetahui apa yang engkau maksudkan. Qala na'am, mengatakan iya, kama anna duna ghadin laylah. Artinya ay anna laylah ghad aqrab ila al-yawm min ghad. Jadi malam esok itu lebih dekat lagi daripada malam enam yang telah terlewati. Jadi semakin lama itu seakan-akan semakin cepat waktunya. Coba tidak merasa kita, nah, dulu ketika masih anak-anak, masih main-main, sekarang sudah, kalian juga begitu, kemarin masih ingusan, sekarang sudah punya kumis, ya enggak, besok sudah jadi bapak, besok jadi kakek, setelah itu masuk kuburan. Enggak terasa sudah tua. Wadhalika anni hadathtuhu haditsan laisa bil aghalib. Indonesia itu saya memberikan khabar itu hadis itu bukan suatu kesalahan tapi muhaqqaqa. Naam. Betul-betul terwujud. Hadis yang betul-betul nyata. Jadi hadis yang mulia ini kita lihat beberapa fawaid di antaranya buku Al-Fitan. Buku Al-Fitan ila yaumil qiyamah, terjadinya fitnah sampai datangnya hari kiamat. Terus menerus fitnah akan terjadi. Dan semakin hari semakin jelek keadaannya. Semakin banyak kemaksiatan. Dulu zaman kita kecil itu namanya rok dibuka bagian depan itu sudah aib, bagian depan aja padahal roknya panjang. Sekarang bukan hanya buka depan, terbuka total sudah. Nah. Dulu bagian depan yang kecil, nah, dari lutut sampai ke bawah itu sudah perkara yang asing. Dulu kalau ada perempuan yang gonceng laki-laki itu di kampung ini sudah aib. Sekarang perempuannya di depan. Demikian oleh sini adalah Fadl Umar wa Hudzaifah. Keutamaan Umar dan Hudzaifah. Wa Umar adalah sebagai pintu. Tameng utama, begitu pintu terpecahkan, dia dibunuh, terbuka fitnah. Dan Hudzaifah sebagai penjaga rahasia Rasulullah SAW. Walam tausidil amr ila ahlihi, menyerahkan urusan kepada yang ahli. Nah, urusan berkaitan fitnah itu Hudzaifah yang paling mengetahui. Urusan perang siapa? Di antaranya Usamah bin Zaid. Masing-masing Allah berikan keutamaan. Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Lihatlah bagaimana kami muliakan sebagian dengan sebagian yang lain. Ini mungkin adalah ahli dalam mengatur strategi. Ini mungkin adalah dengan otaknya. Walaupun tubuhnya lemah tapi otaknya encer. Bagaimana bisa antar perang? Tapi yang maju adalah orang-orang yang tubuhnya perkasa, yang kuat, yang besar. Tapi yang mengatur strategi lain. Idza wasdal amru ila ghairi ahli fangtadir sa'ah. Jika perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggu datangnya kematian, datangnya hari kiamat. Fanta dirisah, datangnya hari kiamat. Jika perkara diserahkan tidak kepada yang ahli. Sebutkan lawal mahabir la khadabati zanatika indal manabir. Kalau bukan para ulama, sungguh orang zanatikah akan khutbah-khutbah di atas mimbar-mimbar depan Syafi'i. Kalau sudah tidak ada para ulama, siapa lagi yang khutbah? Orang siddiq, orang yang munafik, itiqadi, itu yang akan khutbah di atas mimbar-mimbar. Kadang orang yang paling zalim berkhutbah di atas mimbar, atau orang yang paling banyak korupsi, suka nasihati manusia terhadap dirinya sendiri adalah orang koruptor, keras kakap. Nah, banyak demikian. Wa idan qallatil fitan fi zamani Umar. Qallatil fitan fi zaman Umar wa kasratil fitan ba'dah. Dan banyak fitnah-fitnah setelah beliau sampai sekarang ini. Terus menerus fitnah terjadi. Wal husnu ta'addubihim ma kibarihim. Baiknya adab bersama pembesar-pembesarnya. Di antaranya fahimna an nas'al man al-bab, kami merasa keberatan untuk menanyakan siapa itu pintunya. Wa an as-salah wa sadaqah wal ma'ruf tukaffir as-sagha'ir. Kita ulang, as-salah wa sadaqah wal ma'ruf tukaffir as-sagha'ir. Salat, sadaqah, berbuat kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa kecil. Wa dan tasdiqu khabari Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenarkan khabar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana Umar membenarkan ucapan Hudzaifah. Hudzaifah menyampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar membenarkannya. Wa dan tayakkunu ashabati bi aqwali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan sahabah dengan ucapan-ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha inda Muhammad fi surah. Syatapa Ibrahim, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ayat berapa? Ayat 3 dan 4. Jalan yang diucapkan oleh Rasulullah itu hawa nafsu belaka, tapi wahyu yang diwahyukan. Jadi benar keadaannya. Di antara ucapannya, la taqumu sahata tuktiru al-harb. Qalu ya sallam al-harb, qala al-qital. Tidak akan datang hari kiamat kecuali ini setelah itu akan banyak al-harb. Para sahabat mengatakan itu apa? Al-harb, qala al-qital, perang-perangan. Disebutkan walaupun dibentuk PBB ataupun NATO dan sebagainya, tapi ini sunnatullah, akan banyak terjadi perangan-perangan. Indonesia yang di Ambon, di Filipina, demikian pula di Afghanistan berkali-kali dari zaman saya kecil, di Irak, di Iran. Nah, waktu itu kalau Irak sampai sekarang, Syria, di Yaman, bahkan juga pernah di Saudi, Lebanon, dan lain-lainnya, belum Bosnia, belum kaum muslimin yang ada di Rusia yang dibantai juga. Demikian pula kaum muslimin yang dibantai oleh Cina Buddha, di mana itu? Di Burma. Nah, dibantai, dikejar kayak tikus, dibakar hidup-hidup. Ini kaum muslimin. Ini fitnah terus berlangsung. Bahkan kalian lihat bagaimana pemimpin-pemimpin sekarang itu berusaha untuk, misalnya ini pimpinannya, ini wakilnya orang Kristen. Sekarang banyak pimpinan-pimpinan orang Nasara. Ah, wali kota Solo sekarang Kristen. Wakil gubernur Jawa, nah, Jakarta Kristen. Nah, di Kalimantan Kristen. Nah, LDI jadi kepala desa, nah, Syiah. Bahkan nanti mereka akan berusaha itu. Orang Syiah akan berusaha. Mungkin pura-pura akan menjadi ahlus sunnah dulu, setelah itu menampakkan aslinya. Kalau bisa hafal Ini adalah perkara yang bagus sekali ini. Kalian bisa kembangkan. Apakah boleh kita membaca doa di dalamnya terhadap Al-Quran, hadis? Kalau hadis tidak apa-apa, hadis tidak mengapa. Al-Quran ketika sujud jangan, kecuali menakwilkannya seperti lafaz Rabbana ditakwilkan dengan Allahumma. Hadis Aisyah. Dalam Al-Quran dikatakan Rabbana atina fid dunya hasanah. Bagaimana cara menakwilkannya? Bagaimana cara kita berdoa Muhammad Abid? Baru sebutkan tadi, sudah ramai, baru ditutup sudah ramai. Bagaimana caranya? Kalau di Al-Quran adanya Rabbana atina fid dunya hasanah, bagaimana cara memakainya ini? Kalau kita pakai di sholat kan jadi ngancar. Bagaimana caranya? Al-Majid, Allahumma atina fid dunya hasanah. Perhatikan, perhatikan. Dawah dhamma itu kecil, tidak luas. Nah, tentang syariah ini tidak ada khabarnya. Pimpinan Syiah Indonesia banyak. Yang paling utama di sana ada Jauh dan Rahmat, ada Quraish Shihab, ada Uthman Shihab, ada juga siapa? Hah? Yang dari Solo siapa? Mudzakir. Belum yang lainnya. Saya sebutkan di buku Syiah itu ada di sana. Tabillahu nasir.